Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fid din wal ummahat hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan atau kajian kita terhadap kitab tauhid atau aqidatut tauhid. Lil alamatil fauzan hafizahullahu taala. Di mana pembahasan yang mesti kita bahas adalah berkaitan dengan syurut la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Di mana syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama kita terhadap kalimat ini adalah bil istiqra' wa tatabbu', dengan mempelajari nusus-nusus yang ada, mengkajinya secara menyeluruh. Maka ulama kita menyimpulkan bahasanya kalimat la ilaha illallah harus terkandung dan terdapat di dalamnya syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana as-salat laha syurut. Salat memiliki syarat-syarat yang itu para ulama simpulkan petik dari nas-nas yang ada. Para ulama mengkaji, mempelajari dalil-dalil yang ada, kemudian memberikan kesimpulan serta menyampaikan secara ringkas syarat-syarat dari as-salat. Sehingga mengumpulkan syurutu la ilaha illallah dalam satu pembahasan ini bukan perkara yang bid'ah. Karena sebagian orang-orang jahil mereka menuduh ulama usunnah secara khusus bahwasanya taksim atau pembagian yang semisal ini adalah perkara yang bid'ah. Semisal taksim tauhid ila thalathat aqsam, pembagian tauhid menjadi tiga jenis. Mereka anggap ini pembagian yang tidak ada salafnya, pembagian yang tidak ada contohnya, pembagian yang bid'ah. Ataupun syarat-syarat la ilaha illallah ini syarat-syarat yang tidak ada salafnya. Mana dari kalangan para sahabat yang mengatakan bahwasanya syurut la ilaha illallah demikian, demikian, dan demikian. Maka pada hakikatnya mereka tidak faham apa itu definisi dari al-bid'ah. Para ulama kita, para fuqaha secara khusus, ketika membahas abwabul fiqh, pembahasan-pembahasan fiqih, contohnya sholat tadi, kemudian mengumpulkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang mustahab, kemudian dijadikan dalam pembahasan secara khusus dan dikumpulkan. Ini tidak dianggap oleh para ulama sebagai perkara yang bid'ah. Karena pada hakikatnya apa yang mereka lakukan mengumpulkan pembahasan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban sholat, sunah-sunahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semisal itu mimbab takribul fahmi wa taisirun linnas, sebagai bentuk takribul faham untuk mendekatkan agar kita lebih bisa memahami secara ringkas apa yang disebutkan di dalam al-adillah. Karena syarat-syarat tadi pada hakikatnya terkandung di dalam al-adillah. Para ulama hanya mengumpulkan, hanya meringkas agar mudah difahami oleh orang-orang secara keumuman. Mereka tidak perlu mengumpulkan atau mengkaji nas-nas secara menyeluruh. Karena Yang seperti ini hampir tidak mampu oleh kebanyakan orang. Hampir tidak dimampu oleh kebanyakan orang. Mengkaji seluruh dalil-dalil yang ada. Namun ulama yang mereka mutabahirun, mereka memiliki ilmu yang luas, kajian yang sangat dalam terhadap nas-nas atau dalil-dalil yang ada, memudahkan kepada awamun nas, kepada orang awam, kepada masyarakat secara umum, pembahasan-pembahasan ilmu agama agar lebih difahami. Pembahasan sholat dikumpulkan hadis-hadisnya, kemudian dijelaskan, diklasifikasikan menjadi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibatnya, mustahabatnya. Ini sebagai takribun lahum dan tidak dianggap ini sebagai perkara yang bid'ah. Ini tidak dianggap sebagai perkara bid'ah. Wa inna madzalika takribun wa taysirun linnas. Maka begitu pula pembahasan syurutu la ilaha illallah yang dibahas oleh ulama una. Para ulama hanya mengumpulkan pembahasan-pembahasan terkait dengan la ilaha illallah dan mereka menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada bahwasanya syaratnya demikian, demikian, dan demikian. Harus ada. Dan di antara syarat la ilaha illallah yang telah kita kaji, yang pertama di antaranya adalah ilmu. Kemudian al-yaqin. Kemudian al-qabul. Lalu setelah itu al-inqiyad, al-ikhlas, as-sidqu, dan ini semua telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Maka tersisa syarat yang terakhir yaitu al-mahabbah, yaitu adanya rasa cinta. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala as-sabi' syarat la ilaha illallahnya ketika dia mengucapkannya tapi membenci kalimat ini, tidak suka kalimat ini, ataupun tidak suka dengan yang terkandung di dalamnya berupa tauhid, atau bahkan membenci lawannya atau membenci kebalikannya, yaitu kesyirikan. Mana justru dia mencintai lawannya. Mencintai kesyirikan. Mencintai peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini tidak dikatakan orang yang sah ucapan la ilaha illallahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan al-mahabbah, rasa cinta terhadap kalimat ini dan kandungan maknanya, mencintai tauhid, mencintai peribadahan hanya kepada mencintai peribadahan hanya kepada Allah semata, dan membenci lawannya itu membenci kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi surah Al-Baqarah ayat yang ke-150 atau 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan Allah. Sebagai sekutu-sekutunya. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana? Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tadi. Mencintai kesyirikan-kesyirikan tadi. Tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, bahwasanya kaum musyrikin, di antara mereka, ada yang memberikan ibadah kepada selain Allah. berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan dan sekutunya Allah. Bagaimana itu? Apa di antara contoh dan praktek perbuatan syirik mereka? Allah jelaskan di dalam ayat ini, yuhibbunahum kahubillah. Mereka orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan bahwasanya ahli syirik di antara bentuk kesyirikan mereka, mereka mencintai kesyirikan. Mereka tidak membenci kesyirikan. Mereka mencintai, mengagungkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dipersyaratkan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, harus untuk seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah mencintai kalimat tersebut, mencintai kandungan yang terdapat di dalam kalimat tersebut berupa tauhid, dan otomatis akan membenci lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Maka barulah ucapan ini akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Namun ketika kaum musyrikin, mereka di antara bentuk kesyirikan mereka adalah mencintai kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang-orang musyrikin. Badallah, maka menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan, diharuskan untuk seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus mencintai kalimat ini, kalimatul la ilaha illallah. Begitu pula mencintai kandungan yang terdapat di dalamnya berupa tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis ketika seorang mencintai tauhid akan membenci lawan dari tauhid tersebut, yaitu praktek-praktek kesyirikan. Dan orang-orang musyrikin, mereka kesyirikan mereka dari sisi al-mahabbah, mencintai kesyirikan-kesyirikan. Nah, maka dari sini kita bisa pahami kenapa orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada kuburan, beristighatsah kepadanya, meminta tolong, bertawassul, meminta keselamatan, rezeki, jabatan dan yang semisalnya kepada orang yang telah meninggal dengan alasan mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi ucapan mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Mereka sangat mencintai perbuatan syirik tersebut. Oleh karena itu, karena saking cintanya mereka terhadap apa yang mereka lakukan dan yang mereka sebut dengan tawassul, mereka membelanya mati-matian ketika ada orang yang menyuruhkan tauhid, mendakwahkan untuk kembali kepada agama yang lurus, mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernadar kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada kuburan. Tidaklah beristighatsah melainkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada kuburan. Ketika berdoa, berdoa dan meminta hanya kepada Allah, tidak kepada kuburan. Malah justru mereka memerangi dan membenci orang-orang yang seperti ini. Menggelari orang-orang yang mengajak, menyeru, mendakwahkan tauhidullah azza wa jal sebagai orang-orang wahabi. Maka menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai kesyirikan, karena pembelaan mereka terhadap kesyirikan tersebut betul-betul getol, betul-betul kuat. Dan peperangan mereka kepada tauhid, kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid betul-betul sangat kuat. Maka tentunya ucapan mereka la ilaha illallah yang seperti ini tidak akan bermanfaat ketika mereka justru walaupun mengucapkannya la ilaha illallah dan dijadikan sebagai wiridnya setiap hari, tapi ternyata tidak mencintai kandungan makna tersebut. Ketika diajak untuk bertauhid malah alergi, malah benci. Ketika diajak untuk meninggalkan kesyirikan mereka marah-marah, mereka membela perbuatan kesyirikan mereka, walaupun disampaikan kepada mereka berbagai macam bentuk dalil-dalil yang ada. Maka inilah syurutu la ilaha illallah secara garis besar, yaitu 7 syarat: al-ilmu, wal-yaqinu, wal-qabulu, wal-inqiyadu, wal-ikhlasu, was-sidqu, wal-mahabbah. Dan walhamdulillah kita telah mengkaji semuanya secara garis besar. Maka setelah itu, Syekh Shalal Fauzan setelah menyebutkan secara globalnya syurut la ilaha illallah bahasanya ada 7, maka beliau memberikan sedikit rincian. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, amma tafasiluha, atau amma tafsiluha bagama yali. Adapun rincian-rincian syarat-syarat la ilaha illallah, maka sebagai berikut. Beliau menyebutkan secara garis besar. Namun kita telah sedikit jelaskan apa maksud dari masing-masing syarat. Maka pada fakrah ini al-musannif menjelaskannya secara lebih detail. Asyartul awal, syarat yang pertama dari syurut la ilaha illallah al-ilmu, yaitu harus dia berilmu. Bima'nahu al-murad minha. Wa ma tanfihi wa ma tuthbituhu al-munafi lil jahli bidzalik. Qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yang dimaksud dengan harus adanya syarat ilmu, yaitu berilmu dengan makna dari la ilaha illallah tersebut. Yang dimaksud dengan kalimat syahadat tersebut, apa yang dinafikan, yaitu berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tuthbitu, dan apa yang ditetapkan dari kalimat la ilaha illallah tersebut, dia harus paham. Karena bagaimana seorang bisa berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak tahu maksudnya. Dia tidak memahami artinya. Dia tidak mengerti maknanya. Maka sama saja seperti orang yang ketika dibuat sebuah aturan, kesepakatan, misalnya dalam bermasyarakat ada aturan begini, begini, begini, begini. Dalam rapat RT sering dibacakan, sering diulang-ulang, tapi hanya semata-mata dibaca, hanya semata-mata diulang, tapi pendengarnya, orang yang menghadirinya, mereka tidak perhatian, tidak tahu, dan tidak mengerti maksudnya. Hanya sebatas formalitas untuk dibaca aturan dan kesepakatan warga tersebut. Padahal diulang-ulang. Tapi mereka seakan-akan itu cuma sebagai sesuatu yang lewat. Dan tidak diketahui maksud dan maknanya. Maka begitu pula kalimat la ilaha illallah. Ketika diucapkan, ketika dilafadzkan, tapi dia tidak mengerti maksudnya. Tidak mengerti bahwasanya maksud dari kalimat ini adalah mengharuskan untuk seorang bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, membenci kesyirikan, menafikan kesyirikan. Sehingga harus ada ilmunya. Al-munafilil jahli, yang gimana ilmu ini menafikan kejahilan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni dalilnya, dalil harus adanya ilmu, dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dalam keadaan, dalam kondisi dia berilmu. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan syahadat dan persaksian orang diterima kecuali ketika dia bersaksi dibangun dan di atas ilmu. Maka begitu pula persaksian seorang terhadap la ilaha illallah tidak diterima, melainkan dibangun atas dasar dan atas asas ilmu. Qala ay syahida bila ilaha illallah hum ya'lamun biqulubihim ma syahidat bihi alsinatuhum falau nataqa biha wa huwa la ya'lamu ma'naha lam tanfa'hu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu 'alaih. Kata Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ayat ini, yakni dimaksud dengan ayat ini yaitu seorang yang bersyahadat bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan mereka pun mengilmuinya, memahami maksud dan maknanya dengan hati-hati mereka. Meyakini dalam kalbu-kalbu mereka apa yang mereka persaksikan dengan lisan-lisan mereka. Maka barang siapa, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam kondisi dia tidak tahu, tidak paham maknanya, lam tanfa'u, maka tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah tersebut. Bi annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi, karena dia tidak meyakini apa yang terkandung dan ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua dari syurutu la ilaha illallah al-yaqin, yaitu keyakinan, harus ada keyakinan padanya. Maksudnya kata beliau, bi an yakuna qailuha mustaiqinan bima tadullu alaihi, fa in kana syakkan bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa in kana murtaban kana munafiqan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan qalbuhu fabashshirhu bil jannah faman lam yastaiqin biha qalbuhu lam yastahiq dukhulal jannah. Syarat yang kedua kata Syekh Shalal Fauzan adalah keyakinan, yaitu maksudnya orang yang mengucapkan kalimat tersebut harus yakin dengan makna yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Maka apabila dia ragu, tidak yakin dengan kandungan kalimat tersebut, maka tidak akan bermanfaat kalimat tadi. Maka tidak akan bermanfaat la ilaha illallah ketika dia sendiri ragu dengan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang namanya orang-orang mukminun, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian mereka pun tidak ragu. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah sebutkan bahasanya, kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan keimanan mereka tidak di susupi atau tidak dirasuki dengan keragu-raguan. Artinya mereka yakin, betul-betul yakin dengan apa yang mereka imani. Kata Allah, thumma lam yartabu. Kemudian mereka pun tidak ragu, menunjukkan dipersyaratkannya untuk seorang itu iman, di dalam keimanannya ternafikan dan tidak ada pada dirinya keraguan. Harus yakin. Fa in kana murtaban kana munafiqan. Dan apabila dia ragu, tidak yakin, maka dia menjadi seorang yang munafik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Maka barang siapa yang kau jumpai di belakang tembok ini, dia bersaksi mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan, dalam kondisi dia yakin kalbunya. Ini syarat yang Rasul sendiri sebutkan. Mengucapkan bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan kalbunya yakin. Fabashshirhu bil jannah. Maka beri kabar gembira kepada dirinya dengan surga. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia masuk surga adalah orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dan tidak semata-mata itu, dia juga mustaiqinan biha qalbu, dalam keadaan kondisi hatinya yakin, tidak ragu dengan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan dipersyaratkannya kalimat, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus yakin. Kata beliau Syekh Shalal Fauzan, faman lam yastaiqin biha qalbu, maka barang siapa dari hadis ini, barang siapa yang tidak yakin qalbunya, ragu, lam yastahiq dukhulal jannah, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Karena Rasul sendiri mempersyaratkan orang yang diberi kabar gembira dengan surga mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan. Asyartu salis, syarat yang ketiga. Al-qabulu lima tawadhu hadihil kalimah min ibadatillahi wahda wa tarki ibadati masiwa faman qalaha walam yakbal dhalika walam yaltazim bih kana minal ladhina qalallahu fihim innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Syarat yang ketiga adalah dia harus menerima kalimat tersebut, yaitu menerima apa yang dikonsekuensikan oleh kalimat tersebut berupa mengibadai Allah semata, mentauhidkan Allah semata, dan meninggalkan ibadah yang selainnya. Faman qalaha wa lam yaqbal dzalik, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut namun tidak mau menerima kandungan maknanya, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terima kalau harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, harus mengibadai Allah semata, maka yang seperti ini kata beliau, walam yaltazimbi, begitu pula dia tidak beriltizam, berpegang teguh dengannya. Kana minal ladina qalallahu fihim, maka dia termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang musyrikin, ketika disuruhkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, congkak, tidak mau. Tidak mau menerimanya. Mereka menimpali, a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena mengikuti ucapan syair penyair yang gila, yaitu yang mereka maksud adalah Muhammad. Maka di dalam ayat ini bisa dipahami bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tidak mau menerima konsekuensinya. Menunjukkan bahwasanya ketika mengucapkan kalimat ini harus dengan menerima konsekuensinya, yaitu apa? Mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan inilah yang tidak dimaui oleh orang-orang musyrikun. Mereka tidak mau. Kalau semata-mata mengucapkan saja, mungkin mau. Tapi mereka sadar bahwasanya bukan semata-mata ini maksudnya. Tapi mereka harus menerima konsekuensinya, yaitu mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Namun orang-orang sekarang, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi praktek dan amaliyah mereka seakan-akan tidak mau menerima kalimat ini. Ketika diajak untuk bertauhid, mereka enggan. Mereka tidak mau untuk tinggalkan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Tinggalkan bau-bau klenik seperti ini. Tinggalkan tradisi-tradisi syirkiyah ini. Tinggalkan ibadah-ibadah kepada kuburan seperti ini. Mereka tidak mau. Mereka menimpali orang-orang yang mendakwahkan kepada tauhid dengan orang ini Wahabi, orang ekstrim, orang ini, orang itu. Nah, seakan-akan mereka tidak mau menerima konsekuensinya, padahal konsekuensinya jelas. Mereka harus meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi amaliyahnya tidak mau menerima ajakan tauhid, kalimat tersebut yang dia ucapkan lam tanfa', tidak akan bermanfaat. Kemudian kata Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa hadza ka hali ubadil qubur al-yaum, dan yang seperti ini kondisinya seperti para penyembah kuburan pada hari ini. Para penyembah kuburan, orang-orang kuburiyun di zaman sekarang. Fa innahum yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah kata Syekh. Wa la yatrukuna ibadatul qubur, namun tidak mau meninggalkan ibadah kuburan. Masih meminta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, menyembelih untuk kuburan, nazar untuk kuburan, istighatsah kepada kuburan. Ini semua adalah ibadah yang harusnya diserahkan hanya kepada Allah, namun mereka masih memberikan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yakununa qabilina li ma'na la ilaha illallah, maka mereka pada hakikatnya tidak menerima makna la ilaha illallah. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak terkumpul padanya syarat kabul. Mereka tidak terima, bahkan nampak sekali ketika didakwahkan untuk bertauhid kepada Allah, dilarang untuk berbuat syirik, mereka marah-marah, mereka reaksi, mereka menggelari orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dengan Wahabi dan yang semisal. Asyartu rabi', syarat yang keempat dari syurut la ilaha illallah. Al-inqiyad lima dalat alaihi. Tunduk terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Tunduk, patuh, dan mengamalkannya. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang menyerahkan niatnya, al-wajh di sini maknanya adalah al-qasdu wa niyyah. Karena al-wajh di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Al-wajh di antara maknanya adalah wajah yang biasa kita pahami. Al-wajhu itu wajah. Ada juga al-wajh di makna at-tawajjuh ay an-niyyah wal qasdu. Al-wajh di antara maknanya adalah niat seseorang. Maka di dalam ayat ini maknanya wa may yuslim wajhah ay wa may yuslim tawajjuhahu wa qasdah. Maka barang siapa yang menyerahkan niatnya kepada Allah semata, ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia beramal soleh, berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kokoh, yaitu la ilaha illallah. Al urwatul wuthqa, kata Syekh, la ilaha illallah adalah maksudnya la ilaha illallah. Wa ma'na yuslim wajhah, maksud dari ayat yuslim wajaha, yakni menundukkan, menyerahkan niat, ayyan qadu lillahi bil ikhlasi lahu, yakni tunduk kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah. Maka menunjukkan bahwasanya al wajh di sini maknanya adalah at-tawajjuh ay al-qasd wa niyyah. Asyartul khamis, syarat kelima, as-sidqu, jujur ketika mengucapkan, yakni apa yang diucapkan selaras dengan kalbunya, apa yang diucapkan selaras dengan amalannya. Ini maksud dengan, yang dimaksud dengan jujur, mutabaqatul lisan bil waqi', selarasnya apa yang diucapkan dengan realita yang ada. Apa yang diucapkan la ilaha illallah, dia bersyahadat la ilaha illallah, maka itu harus selaras dengan kalbunya. Kalbunya memang realitanya meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Begitu pula ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ucapannya harus selaras sama dengan apa yang dia ucapkan. Dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini yang dimaksud secara, ini yang dimaksud dengan kejujuran. Mutabaqatul lisan bil waqi', selarasnya lisan dengan realita. Dan ini syarat. Qala wa huwa an yaqula hadhihi kalimah musaddiqan biha qalbuhu. Fa in qala bi lisanihi wa lam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiqan kadziban. Yaitu maksudnya dia mengucapkan kalimat ini dengan kondisi dia meyakini dari kalbunya. Apabila dia mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak membenarkan dengan kalbunya, ucapannya la ilaha illallah, tapi kalbunya menyimpan kesyirikan dan kekufuran. Kana munafiqan kadziba, maka dia adalah seorang munafik pendusta. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladhina amanu ila qawlihi ta'ala wa lahum azabun alimum bima kanu yakdibun. Dan di antara manusia ada yang mengucapkan amanna billahi wal yawmil akhir, kita beriman kepada Allah, bersyahadat la ilaha illallah, dan beriman kepada hari akhir secara lisan mereka. Wahum wa mahum bimu'minin, dan mereka pada hakikatnya dihukumi Allah bukan Orang-orang mukmin pada hakikatnya. Mereka munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha membuat makar. Menipu Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tapi Allah sebut bahasanya dia bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena dengan ucapannya berusaha menipu yang lainnya. Tapi persyaratkan untuk seorang itu jujur dalam setiap tindak tanduknya, ucapannya harus sesuai dengan realita. Bainas sidqa yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Karena yang namanya kejujuran itu adalah pengerangai yang mengantarkan kepada amalan-amalan baik yang lainnya. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan bahasanya, di antara perangai dan akhlak yang paling mulia adalah seorang itu punya kejujuran di dalam kalbunya. Maka ketika seorang itu dari basic dasarnya adalah orang jujur, maka sifat kejujurannya ini akan menjadikan dia menjadi orang baik, mengantarkan dia kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa inna shidqa yahdi ilal bir, kata Rasulullah SAW. Yang namanya kejujuran itu akan mengantarkan kepada amalan-amalan baik yang lainnya. Oleh karena itu kita lihat orang yang jujur itu akan selalu menjadi bagus dan baik kondisi dan keadaannya. Maka wajib bagi kita untuk berusaha melatih diri dan mempertahankan diri untuk bersikap jujur dalam setiap apa yang kita ucapkan dan realita yang ada. Ketika kita mengucapkan kita beriman kepada Allah, kita berada di atas manhaj salaf, kita bersama ahlul ilm wal ulama, maka kejujuran itu harus dituntut. Apa yang kita ucapkan harus selaras dengan amal dan praktek kita. Mengucapkan la ilaha illallah, berada di atas manhaj salaf, bersama para ulama, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan persatuan al-islah, tapi amal dan prakteknya tidak sesuai. Maka ini disebut kadzib, dusta. Apa yang diucapkan tidak selaras dengan amal perbuatannya. Maka Rasulullah SAW memperingatkan perangai-perangai jelek yang seperti ini. Wa iyyakum wal kadzib. Berhati-hati kalian dari perangai dusta. Fa innahu yahdi ilal fujur. Karena yang namanya sikap kedustaan itu akan menyeret dan menggiring seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang lainnya. Maka tidak semata-mata kedustaan itu hanya berhenti pada dosa dustanya saja, tapi perangai dan sikap dusta akan menyeret kepada maksiat-maksiat yang lainnya. Ketika seorang sudah tidak jujur. Nah, wa innal fujur tahdi ilan nar. Dan yang namanya kefajiran, perilaku dan perangai-perangai jelek, maksiat, mengantarkan kepada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anai nabi siddiq ayol ikhwa, hafizhani wa hafizhakumullah. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walahum azabun alimun, bima kanu yakdibun. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Maka di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang mengucapkan kalimatul haq, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Tapi secara aslinya, realitanya tidak sesuai. Dalam hati mereka, praktek mereka, amaliah mereka tidak sesuai dengan realita yang mereka ucapkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang seperti ini. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan adab yang sangat pedih disebabkan perilaku dusta mereka. Qala asyatu sadis, syarat yang keenam dari syurut la ilaha illallah. Al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Maksudnya kata beliau, wa huwa tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibi syirk bi an yaqsuda bi qawliha tama'an min tama'i dunya wala riya'an wala sum'atan. Maksud dari ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah yaitu memurnikan amal dari segala macam bentuk kotoran-kotoran kesyirikan. Yaitu dengan memaksudkan ketika mengucapkan la ilaha illallah ini, menginginkan ketamakan, keinginan dari keinginan-keinginan dunia. Ini niatnya yang tidak ikhlas, niatnya yang tidak lurus. Walariaan. Begitu pula riya ataupun sum'ah. Lima fil hadithis sahih min hadithi ijban. Berdasarkan hadith yang sahih dari hadith ijban. Qala sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi dia niatkan dengan ucapan tadi semata-mata wajah Allah. Artinya dia ikhlas ketika mengucapkannya. Memang niatnya betul-betul ingin cari pahala. Ingin masuk Islam. Jujur. Ikhlas. Maka orang-orang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-hadithu akhrajahu syaikhan. Hadith ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadithnya muttafaq alaih. Asyadu sabi' syarat yang ketujuh. Al-mahabbah li hadhihi al-kalimah. Mencintai kalimat ini. Walima tadullu alaihi. Dan mencintai makna yang terkandung di dalamnya. Yaitu tauhid. Wajib untuk dia mencintai tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak suka dengan ajaran tauhid. Benci terhadap ajaran tauhid. Bahkan mencintai lawannya. Itu kesyirikan. Wali ahliha begitu pula mencintai orang-orang yang berada di atas kalimat ini, kalimat tauhid. Al-amilina bimuqtadaha, yang mereka mengamalkan konsekuensinya, ahlu tauhid. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisah." Wa ahlu syirki yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu wa hadha yunafi la ilaha illallah. Maka ahlu la ilaha illallah, orang-orang muwahid, mencintai Allah semata dengan kecintaan yang murni, hanya diserahkan kecintaan tersebut kepada Allah, kepada tauhid. Wa ahlu syirik, adapun orang-orang musyrik, yuhibbunahu, mencintai Allah, wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu, namun mereka juga mencintai bersama Allah selainnya. Mencintai kesyirikan juga. Tidak mencintai tauhid. Wa hadza yunafi la ilaha illallah. Maka yang seperti ini menafikan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari pembahasan syurut la ilaha illallah. Adapun yang berikutnya dari syurut syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, kita akan bahas, kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Bi'inillahi tabaraka ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.